Yang jelas terima kasih banyak buat saudara-saudaraku semuanya yang ada di depan panggung sebelah kiri, apalagi yang di sebelah kanan juga, tetap ciptakan keadaan aman, damai, tertib semuanya. Baik, yang berikut ini langsung aja, masih bersama dengan Ramayana, juga Maxton Shopping. Kita goyang lagi dengan hadirnya Ayu Arsita New Palapa. Tuku kata